Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كم مسلمين يا سيد رمتي. Terakhir kita bahas adalah nukilan ucapan Ghazali, غفر الله له, semoga Allah mengampuni dosa-dosanya dan kesalahannya. Berbicara tentang ilmu kalam, yang kemudian beliau menyimpulkan bahwa ilmu kalam tidak tercela secara mutlak dan tidak terpuji secara mutlak. Tetapi dilihat apakah dia mencocoki Quran dan Sunnah, muwafiqan, sesuai dengan Quran dan Sunnah, maka dia diterima. Bagus-bagus saja. Tetapi kalau ternyata bertentangan dengan Quran dan Sunnah, bahkan membuat kaedah-kaedah yang bertentangan dengan kaedah Quran dan Sunnah, maka yang inilah yang dikatakan hukum terhadap ilmu kalam dengan merinci. Kalau begini boleh, kalau begitu haram. Sehingga kita ambil ucapan-ucapan yang mencerca ilmu kalam dari para imam-imam, yakni ilmu kalam yang begini, yang menentang Quran dan Sunnah, yang menolak Quran dan Sunnah dengan kaidah-kaidah ilmu kalam tersebut. Sedangkan mereka yang menyatakan boleh adalah orang-orang para ulama yang menyatakan kalau hanya mengatur pembicaraan supaya bisa menjelaskan dengan benar apa yang ada dalam Quran dan Sunnah dan tidak menentang Quran dan Sunnah, maka ini perkara yang mubah. Berarti kalamu mitlihi, ucapan yang seperti ini merupakan hujjatun balighah, hujjah yang qawiyah. Wassalafu lam yakrahuhu limujarradi kaunihi istilahan jadida. Dan para salaf tidak membenci ilmu kalam ini hanya karena itu adalah istilah baru atau ala ma'anin sahihah. Bukan hanya karena itu istilah baru, ilmu kalam baru, jelek. Bukan hanya karena itu. Kalau ala ma'anin sahihah, kalau mengandung makna yang sahih, walaupun istilahnya istilah baru, tetapi kalau maksudnya maksud yang benar, maksud yang disebut atau yang ada pada Quran dan Sunnah, tidak masalah. Berarti hanya perbedaan istilah. Kalau perbedaan istilah, kata para ulama, la musyahat fil istilah. Tidak ada pertentangan dalam masalah istilah. Tidak perlu ribut kita kalau masalah perbedaan istilah. Ikhwan ibn a'azakumullah, sehingga seperti ilmu mustalah hadis, itu kan istilah. Apakah di zaman sahabat ada? Kata Abu Bakar, saya mau belajar mustalah hadis. Misalnya, ada gak itu? Dada. Berarti istilah baru muhdatsah, kullu bid'atin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah. Apakah kita katakan seperti itu? Tidak. Karena kalimat mustalah, mustalah hadis adalah istilahnya baru, tapi yang dimaksud adalah apa yang sudah dipakai oleh para sahabat. Contoh, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, ketika datang orang kafir menyatakan, "Lihat bukti kalau dia itu gila. Sekarang dia mengatakan tentang dia pergi ke Baitul Maqdis selama 1 malam. Apa enggak gila dia? Kata Abu Bakar, apakah betul dia berkata? Kalau betul, aku percaya walaupun lebih daripada itu. Kalimat pertama, apa betul? Ini adalah ngoreksi rawi. Karena rawi yang membicarakannya adalah kafir. Tidak percaya dia dengan riwayat orang kafir. Maka Abu Bakar datang. Mendatangi Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, coba ceritakan pada kami. Bagaimana Baitul Maqdis? Setelah diceritakan, engkau benar. Dan aku beriman kepada. Dan berita yang kau beritakan. Apa itu? Sanad ahli. Tadi berita dari orang kafir, enggak diterima. Cari berita yang lebih ahli, yaitu langsung kepada sumbernya, pada Rasulullah SAW. Itu ada di Mushaf al-Hadits atau tidak ada? Ada. Berarti dibukukan saja terakhir itu. Tetapi kaidah-kaidah sudah ada di zaman salaf. Baik. Masalah ilmu kalam. Apakah dicerca hanya karena istilahnya yang baru? Wah, ini istilah baru, ilmu kalam, maka dia bid'ah muhdatsah. Bukan. Kalau maknanya makna sahih, akan diterima walaupun istilahnya istilah baru. Tetapi qul inna a'udzubikumullah, kalau istilahan jadidan ala ma'anin sahihah, kalau istilah baru tapi atas makna-makna yang sahihah, kal istilah ala alfadhil ulumi sahihah, seperti istilah-istilah pada lafaz-lafaz ilmu yang benar. Ilmu mushalah hadis, ilmu usul fiqih. Ada enggak di zaman sahabat? Enggak ada kalau istilah itu, enggak ada. Tetapi apa yang dibahasnya ada dalam ucapan para salaf, para sahabat. Radhiyallahu alaihim ajma'in. Wa la karihu aydan adilala 'ala al-haqqi wal mahajjah li ahli al-batil. Dan juga ilmu kalam bukan dicerca karena menunjukkan ilmu itu untuk menerangkan kebenaran dan untuk membantah kebatilan. Bukan dicerca karena itu. Berarti kan ikhwan ibn a'azakumullah, dengan apa yang kita bahas kemarin, berarti para ahlul hadis ketika mencerca ilmu kalam bukan karena makna istilahnya saja yang baru, tetapi karena kandungannya bertentang dengan Quran dan Sunnah. Kalau istilahnya baru, tapi maknanya sahih, diterima. Seperti ilmu-ilmu tadi. Ilmu usul fiqih, ilmu mushalah hadis, ilmu apa lagi. Yang dulu, istilah itu tidak ada. Tetapi sekarang, ada. Qadirin a'azakumullah, termasuk ilmu nahwu. Sehingga, para salaf tidak mencerca ilmu kalam karena istilahnya yang baru. Bukan. Yang kedua, bukan pula menentangnya karena ilmu kalam itu untuk menerangkan kebenaran, untuk membantah kebatilan. Bukan karena itu. Kalau ilmu kalam itu maknanya seperti itu, ya tidak tercela. Kalau ilmu kalam maknanya adalah retorika untuk menyampaikan kebenaran dan untuk membantah kebatilan-kebatilan. Biasanya orang yang pandai menerangkan dan pandai membantah dengan betul-betul hujjah-hujjah yang qat'iyyah, ini adalah orang yang memang pandai berbicara. Orang yang pandai ilmu kalam. Tapi ilmu kalam dalam artian yang terpuji. Bal karihuhu, tetapi para salaf, karihuhu listimanihi ala umurin kadhibah. Mereka membencinya. Mereka menentang ilmu kalam. Karena listimanihi, karena mengandung di dalamnya umurun kadhibah. Mengandung perkara-perkara yang dusta. Wa mukhalafah lil haq, dan menentang kebenaran. Wa min dzalika mukhalafatuha lil kitab wa sunnah. Di antaranya kedustaan yang ada pada mereka dan menyelisih kebenaran adalah bertentangan dengan Quran dan sunnah. Ilmu kalam dipakai oleh mereka dengan kaidah-kaidah ilmu kalam menentang ayat. Ini ayat tidak masuk akal. Maka harus ditakwilkan. Ini hadis tidak bisa diterima. Walaupun sanadnya sahih, tetapi matannya dhaif katanya. Kok bisa? Sanadnya sahih, matannya dhaif. Iya, karena matannya, isinya bertentangan dengan akal. Kita tidak bisa terima. Hadis sahih, kalau sanadnya sahih dan isinya sesuai dengan akal. Ini yang dikatakan dengan ilmu yang batil, ilmu yang tercela, ilmu kalam, ilmu mantik yang dipakai untuk menentang Quran dan Sunnah. Yang kedua, yang menyebabkan para salaf mencerca ilmu kalam, di samping penyelisihan terhadap kitab dan sunnah, juga ma fihi min ulumin sahihah wa qad wa'arut tariqa ila tafsiriha. Yang menyebabkan para salaf benci terhadap ilmu kalam, menentang ilmu kalam, di samping karena penentangannya terhadap Quran dan sunnah, juga karena ilmu tersebut ada perkara di dalamnya yang benar, sahih, tetapi jalannya berputar-putar. Ini karena bin azakumullah. Kenapa dibenci? Ya karena ngapain berputar-putar kalau ada jalan singkat, jalan pintas. Kenapa kita bingung? Dalam keadaan ada jalan yang langsung. Qala Allah, qala Rasul. Langsung menyatakan kebenaran, kebenaran. Ikhwan bin azakumullah, kaum muslimin yang sahrun lagi. Ilmu kalam membahas kebenaran yang sama. Tetapi jalannya begini. Ini kalau bilang aja ini kuping selesai. Ini enggak, kuping yang ini. Nih kuping. Terputar ke sana kemari. Contoh buku Syekh Nadim Al-Jisr. Nadim Al-Jisr punya buku. Judulnya Kisah Mencari Tuhan. Kebetulan saya pernah baca dulu. Waktu masih belum mengerti itu buku apa. Dan belum mengerti manhaj. Masih demikian keadaannya semua buku dibaca. Itu buku isinya adalah cerita tentang mempelajari alam semesta yang membuktikan tentang keberadaan Allah SWT. Sepintas, benar. Karena Allah SWT dalam Quran menyatakan, apala yang turuna ilal ibili kaifa khuliqat. Tidakkah kalian melihat unta bagaimana diciptakan? Wa ilas samai kaifa rufi'at. Dan langit bagaimana ditinggikan? Wal jibal kaifa nusibat. Dan gunung-gunung bagaimana dipancangkan? Dan bumi kaifa sutihat. Bagaimana dihamparkan? Ini perintah untuk mempelajari alam semesta untuk menyatakan bahwasanya Allah Maha Pencipta alam semesta dan Allah Subhanahu wa taala khaliqu kulli syai yang pantas untuk kita ibadahi dan kita beribadah kepada-Nya. Tetapi di buku itu cerita macam-macam contoh dari A sampai Z. Kalau ada sebuah pabrik, pabrik huruf. Ini yang saya ingat. Pabrik huruf mencetak sekian huruf. Tiba-tiba meledak dan berserakan huruf-hurufnya. Di antara huruf itu ada membentuk kalimat. Mungkin atau enggak mungkin. Membentuk kata maksudnya. Mungkin. Ya kecil kemungkinan tapi ada. Ternyata ada yang membentuk kalimat sempurna. Bukan hanya kata. Si fulan pergi ke sini begitu. Atau si fulan dalam keadaan begini. Mungkin apa enggak mungkin. Mungkin lebih kecil sekali kemungkinannya. Baik, kalau ternyata ketika meledak, tersusun kata-kata tadi, huruf-huruf tadi, menjadi satu cerita yang lengkap, selesai berbab-bab. Mungkin? Hampir-hampir tidak mungkin. Demikian keadaan alam semesta. Tersusun dengan rapi, satu dengan lainnya terangkai. Tidak mungkin terjadi dengan sendirinya. Pasti ada penciptanya. Contoh kedua. Dia bawakan lagi pabrik jarum. Ini bertele-tele. Qala Allah Ta'ala selesai. Allah berfirman, afala yanzuruna ila al-ibli kayfa khuliqat wa ila as-samai kayfa rufi'at wa ila al-jibali kayfa sutihat wa ila al-ardi kayfa sutihat. Masyaallah. Selesai. Iya ya. Sadaqallahul azim. Amanna bihi. Enggak perlu sampai satu tebal ini. Mencari Tuhan. Dari awal sampai enggak ada ayat, enggak ada hadis. Tidak ada ayat, tidak ada hadis. Kenapa? Karena menurut dia, kita ingin mengenalkan ketuhanan pada orang yang belum Islam. Jadi kita ajak berpikir dengan akal. Kelamaan. Ya apa yang merupakan teori ringkasnya benar. Tetapi kita jawab, ada jalan yang lebih pintas, lebih ringkas, lebih mudah, dan tidak bahaya. Kenapa tidak bahaya? Karena qala Allah, qala Rasul. Tapi kalau kamu dengan permisalan-permisalan tadi, pabrik jarum kalau kemudian meledak dan kemudian jarum itu jatuh tertancap dan yang di atasnya jatuh lagi di atas jarum yang satu tadi dengan seimbang. Mungkin? Kecil kemungkinannya. Kalau ternyata dua jarum, tiga jarum, dan bagaimana kalau jutaan jarum dan kemudian dia seimbang satu dengan lainnya di atasnya? Mungkin terjadi dengan sendirinya? Mustahil, pasti ada penciptanya. Terus begitu. Cerita dengan akal-akalan sampai akhir kitab. Ikhwan ibn a'azakullah kaum muslimin yang saya hormati. Berarti di sini pertama karena penyelisihannya terhadap kitab dan sunnah. Yang kedua adalah karena fihi padanya ada ulum sahihah, ilmu yang benar. Faqad wa'arat tariq, tetapi jalannya dipersulit oleh mereka. Jadi bukan memberikan jalan yang mudah, tapi jalannya dipersulit. ila tahsiliha untuk mendapatkannya. Wa atalul kalama fi itsbatiha, dan mereka membuat panjang lebar pembicaraan untuk menetapkan perkara yang sudah diyakini oleh fitrah. Kata orang Jawa, kesuwen. Orang semua sudah tahu. Rasulullah ketika datang kepada kaum jahiliyah, apa yang dikatakan? Beribadahlah kepada Allah dan jangan menyekutukan kepada suatu apapun. Seluruh para anbiya diutus oleh Allah pada kaum-kaumnya dengan kalimat yang sama. Ani'budullah wajtanibut taghut. Beribadahlah kepada Allah dan jauhilah taghut. Langsung pada start pertama adalah beribadahlah kepada Allah dan jauhilah sesembahan yang lain. Artinya dianggap mereka sudah kenal apa yang namanya Allah al-ma'bud. Mereka sudah kenal. Karena itu fitrah. Sekafir-kafirnya orang pasti menyatakan bahwa alam ini ada penciptanya. Iya kan? Sehingga jangan itu kepanjangan. Langsung saja beribadahlah pada Allah. Kalau mereka masih ragu, apa itu? Allah, gak kenal. Pura-pura gak kenal. Kamu katakan seperti ucapan Nabi Musa kepada Fir'aun. Rabbuna, Rabb kami wa Rabbukum. Allah adalah penguasa kita dan penguasa kamu. Yang menciptakan aku dan kalian. Yang mengatur seluruh alam semesta. Baru kita bahas masalah ilmu tersebut. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Berarti kata para ulama, bahwa ilmu kalam itu mundur selangkah dari dakwah para anbiya. Dakwah para anbiya itu, dari mereka sudah tahu tentang Allah, diajak untuk beribadah kepadanya dan jangan syirik. Tetapi ilmu kalam menyatakan, sebentar, jangan bahas beribadah pada Allah dulu. Kita mundur selangkah. Allah itu ada enggak sih? Nah, kita cari dulu. Kita cari Tuhan. Akhirnya bahas untuk mencari Tuhan. Berputar-putar dalam kitab-kitab yang sekian panjangnya. Ini khunibirina azakullah atalul kalam. Bertele-tele. Memperpanjang kalimat-kalimat untuk menetapkan sesuatu yang sudah dipahami secara fitrah manusia secara umum. Fahuwa lahmu jamalin ghasid ala jabalin wa'rin. Kalau begini, persis seperti dikatakan dalam pepatah Arab. Yang ini pernah disebutkan di dalam satu hadis. Hadis Aisyah. Dengan beberapa wanita-wanita yang membicarakan tentang suaminya masing-masing, ada yang menggambarkan dengan gambaran itu, yang istilahnya menjadi istilah yang dikenal oleh orang Arab sebagai pepatah, lahmu ghassin ala jabalin wa'rin, daging yang busuk di puncak gunung yang terjal, mau dinaikin susah, begitu dapat jelek lagi. Kadifirina azakumullah, ini gambaran yang dicarinya kecil sedikit, tetapi jalannya sangat susah. Nah terus setelah susah panjang lebar berjilid-jilid kitab, sampai dibahas definisi ada. Apakah ada, dalam bukunya Muhammad Abdul, apakah ada, oh ada dibahas. Ini mundur namanya, bukan maju, bukan menyampaikan ilmu, tetapi anak-anak, orang-orang diajak mundur selangkah untuk jangan mempercayai apa yang sudah diyakini secara fitrah, kita berpikir lagi. Suruh ngulang. Kelas nol lagi. Ikhwan bin a'azakumullah. Apakah ada? Ada adalah satu kalimat yang sudah ada sebelum kalimat ada itu ada. Apa itu maksudnya? Wallahu ta'ala alam. Alhamdulillah kalau buku itu saya gak jadi baca. Baru halaman pertama. Apa maksudnya? Halaman kedua tutup, gak pernah baca sampai hari ini. Alhamdulillah rabbil alamin. Padahal judulnya, kitabnya Tauhid. Ilmu Tauhid, kitab Tauhid judul Muhammad Abdul. Tapi dibahas dari mulai pertama pembahasan hakikat ada. Ikhwanuddin a'azakumullah muslimin sarmati. Berarti dikatakan lahmu jamalin ghassin, daging unta yang jelek. Ala ra'si jabalin wa'rin, di puncak gunung yang terjal. Terjal. La sahlun fayurtaqa, wa la saminun fayuntaqa. Tidak gampang untuk dinaiki, dan tidak pula bagus dagingnya untuk dinikmati. Wa ahsan ma indahum fa huwa fil qur'ani asahhu taqriran. Dan yang paling mendingnya, yang paling baiknya dari apa yang dikatakan oleh ilmu kalam sudah ada dalam Al-Qur'an lebih simpel. Yang paling bagusnya dari mereka, dari ajaran dan prinsip-prinsip mereka itu, yang paling ringan, yang paling bagusnya sudah ada dalam Al-Qur'an lebih bagus. Lebih simpel. Wa ahsana tafsiran asahu taqriran, lebih sahih, lebih tepat pengungkapannya, dan ahsan tafsiran, dan lebih bagus tafsirnya. Falaisa indahum illa takalluf wa tatwil. Berarti tidaklah ahlul kalam membahas tadi kecuali hanya takalluf wa tatwil. Takalluf memberat-beratkan diri, tatwil bertele-tele. Padahal sudah ada dalam Quran. Ngapain wahai Nadiem al-Jisr? Ngapain bikin buku setebal itu hanya berbicara masalah itu? Kesimpulannya belum kesimpulan la ilaha illallah belum. Sampai akhir kitab itu berarti Allah pencipta alam semesta titik. Ya kebien kalau kata orang Jawa Timur. Dari dulu udah tahu kalau itu. Kok sampai panjang lebar kesana kemari. Ternyata kesimpulannya yang sudah kita tahu sejak kecil. Bahwa Allah pencipta langit dan bumi. Qul inna a'udzubikumullah. Laula tanafus kama qal. Sebagaimana dikatakan. Laula tanafus fid dunya lama wudi'at kutubut tanadur. Lal mughni walal umudu. Kalau saja bukan karena cari dunia, kalau saja bukan karena perlombaan, persaingan cari dunia, niscaya enggak akan ditulis buku-buku filsafat. Enggak akan ditulis buku-buku ilmu kalam, enggak akan ditulis al-mughni walal umud. Qul inna a'udzubikumullah. Apa maknanya? Maknanya mereka menulis buku-buku tadi hanya urusannya cari dunia. Supaya bukunya laku, kemudian dapat untung, selesai. Sebab kalau dikatakan, oh ini lu bisa menambah ilmu. Ilmu yang mana? Bukan mengetahui bahwa Allah pencipta. Saya belum baca buku itu sudah tahu. Kalau Allah pencipta langit dan bumi. Iya toh. Kamu tanyakan semua masyarakat awam. Yang awam-awam belum pernah baca buku itu, belum pernah ngaji. Tanya siapa pencipta langit dan bumi. Agama apapun akan menyatakan Tuhan. Sebagian mereka menyatakan Allah. Sebagian mereka menyatakan Allah. Kaum muslimin menyatakan Allah. Terus. Ini dibahas panjang lebar dijual bukunya dengan mahal. Karena bila na'azakumullah jelas kata penyair tadi. Laulat tanafus fid dunya. Kalau bukan karena perlombaan cari dunia, disini mereka enggak akan menulis buku-buku seperti itu. Yuhalliluna biza'mihin minhum aqdan. Wabilladhi wada'uhu zadatil aqdu. Zadatil uqadu. Mereka melepaskan kata mereka. Biza'mihin, yani kata mereka. Kata mereka tetapi secara batil. Ini kalimat za'ama. Kalimat za'ama itu mengaku-ngaku tapi dengan dusta. Yuhalliluna biza'mihim. Mereka melepas kata mereka dengan dusta. Melepas minhum aqdan. Melepas kesulitan-kesulitan. Melepaskan berbagai macam simpulan-simpulan kata mereka. Wabilladhi wada'uhu zadatil uqadu. Padahal dengan apa yang mereka tulis semakin ruwet simpulannya. Iya Pak ya? Iya. Perkara yang sederhana dibahas jadi rumit. Ya contohnya kalimat ada tadi. Dibahas hakikat ada. Kalimat ada adalah kalimat yang terus dibahas. Ini namanya membuat kata-kata yang jelas jadi gak jelas. Yang tadinya kita sudah paham. Ini ada, ini gak ada. Sudah paham. Tetapi ketika dibahas oleh mereka, zadatil uqadu, bertambah kuat simpulannya. Katanya ini buku yang akan melepaskan berbagai macam simpulan-simpulan dan kesulitan-kesulitan. Ternyata ketika dibaca, menambah rumit, menambah keras atau kuat simpulan-simpulannya. Qala, dikatakan, fahum yaz'umuna annahum yadfa'una billadhi wada'uhu asyubah wa syukuh. Mereka mengaku-ngaku, pakai kalimat za'ama lagi. Maknanya mengaku-ngaku dengan batil. Fahum yaz'umuna annahum yadfa'una billadhi wada'uhu syubah wa syukuh. Mereka mengaku-ngaku bahwa mereka menolak dengan apa yang mereka tulis, dengan apa yang mereka susun, dengan kaidah-kaidah yang mereka gariskan. Kata mereka menolak syubhat-syubhat, membantah keraguan-keraguan. Katanya. Wal fadil az-zaki ya'lam. Adapun orang yang memiliki keutamaan dan kecerdasan tahu. Anna syubah wa syukuk zadat bidhalik. Orang yang cerdas, orang yang fadil akan tahu. Dengan bahasa-bahasa mereka, dengan ilmu mantik, ilmu kalam mereka, justru zadat bidhalik syubah wa syukuk. Justru bertambah ragu, bertambah bingung, bertambah syubhat, bertambah samar. Tidak menyelesaikan sama sekali. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Ada yang membahas takdir. A'udzubillah. min ad-dhalal, kita berlindung kepada Allah dari kesesatan. Membahas takdir bukan dengan qaulullah qaul rasul, sangat mengerikan. Semuanya dengan bahasa tadi. Bukankah, coba kalau kita di pabrik lagi. Subhanallah. Bukunya kecil, tipis. Katanya, kalau kita di suatu pabrik, maka bos-bos itu tahu. Pimpinan pabrik itu bahwa jam sekian mereka akan berhenti bekerja. Jam sekian mereka akan kembali bekerja. Kemudian nanti setelah ini akan hasilnya sekian. Dan kemudian akan begini, akan itu sudah diprediksikan semua. Nah, itu takdir. Oh, aneh banget. Sangat berbeda kalau Allah Subhanahu wa taala mengetahui dengan pasti dan semua apa yang belum terjadi. Kalau orang tadi hanya menebak apakah kejadiannya benar seperti apa diketahui oleh bos tadi. Oh, nanti akan istirahat, akan ternyata ada yang tanggung. Istilahnya tanggung. Sudah istirahat masih kerja terus. Ada apa enggak ada? Ada. Salah dia. Karena Allah selalu mereka memberikan pendekatan-pendekatan akal yang tadinya jelas jadi tidak jelas. Nyontohkan dari satu sisi, mungkin tepat. Sisi lain tidak tepat. Fadibirina azakumullah menyontohkan dengan akal itu begitu bahayanya. Satu sisi, mirip. Ya, kayaknya benar sampai sisi itu. Artinya, sudah tahu. Tetapi kalau Allah lebih tahu dari orang tadi, maka detail dengan rinci dan sebagainya. Tapi sisi lain. Apakah kemudian orang tadi menyimpulkan pendengar-pendengarnya mengambil yang sisi yang kamu maksud? Bisa jadi mengambil sisi lain. Oh, berarti yang namanya takdir itu hanya tebakan. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah, subhanallah yama yakulun. Maha suci Allah dari apa yang mereka katakan. Karena kalimat tadi menggambarkan seakan-akan takdir adalah menebak. Ini bentar lagi mereka akan istirahat. Ini sebentar lagi akan mereka akan begini. Sedangkan Allah SWT bukan menebak. Allah maha tahu dengan pasti. Jauh daun jatuh pada detik keberapa, tanggal berapa, Allah SWT sudah tahu. Dan sudah mencatatnya di lafzul mahfuz. Nah, berarti bukan melepaskan syubhat, bukan membantah syubhat, tetapi menambah syubhat-syubhat. Wa minal muhali an la yahsul syifa wal huda wal ilmu al yaqin min kitabillahi wa kalami rasulih. Dan tidak mungkin, minal muhali yang mustahil. Termasuk sesuatu yang mustahil kalau tidak didapatkan kesembuhan dengan Al-Qur'an. Mustahil tidak didapatkan bimbingan ilmu yang meyakinkan dengan Quran, Kitabullah dan ucapan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian didapatkan keyakinan tadi dari ilmu kalam. Wa haula'il mutahayyirin, dan mereka-mereka orang yang bingung. Ini mustahil. Al-Quran ini enggak bisa menatap ke dalam hati. Coba kalau kita tangan-tangan dengan akal. Gini-gini, bukankah. Pasti akan yakin. Iya ya, ternyata benar. Sekarang saya yakin. Mungkinkah Quran gak bisa meyakinkan? Ternyata dengan ilmu kalam, jadi yakin. Mungkin? Mustahil. Karena Al-Quran dan Sunnah Allah turunkan adalah untuk mendatangkan keyakinan. Maka Allah sebut dengan kalimat al-bayyinat. Keterangan-keterangan yang bayyin, yang menerangkan dengan jelas, yang Allah katakan la syakka fihi, enggak ada keraguan padanya, la miryata fihi, tidak ada raiba fihi, la raiba fihi. Balil wajib an yaj'al ma qalahu Allah wa rasuluhu huwal asl. Maka yang wajib adalah menjadikan apa yang dikatakan oleh Allah dan Rasulnya sebagai prinsip dasar, sebagai pokok. Wa yatadabbar ma'nahu wa yaqilu, dan kemudian mempelajari makna-maknanya dan memahaminya dengan akalnya. Wa ya'rif qur'anahu wa dalilahu al-'aqli wal khabari as-sam'i, dan kemudian mengenalinya dengan bukti-bukti dan dalil-dalil secara akal dan berita-berita yang didengar dari qala Allah wa qala Rasul. Tapi ayat qala Allah pasti benar. Maka ketika dipahami, akal akan menyatakan ini benar. Itu fungsinya akal. Akal melihat ini benar. Wa ya'rif dalalatahu ala hada wa hada. Dan akal tahu apa yang dimaksud oleh ayat ini ke sana, apa yang dimaksud dengan ayat ini ke sini. Seperti contoh saja. Kalau Allah katakan tidakkah kalian melihat unta yang diciptakan? Bagaimana unta diciptakan? Tidakkah kalian melihat bagaimana langit ditinggikan? Dipaham atau tidak dipaham oleh akal? Dipaham. Artinya betapa hebat ciptaan Allah SWT. langit, gunung-gunung, bumi yang dihamparkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang semuanya membuktikan kebesaran Allah. Itu akan pemaham cukup. Sehingga akal bukan tidak digunakan, dipakai, tetapi dibimbing dengan Al-Qur'an, dibimbing dengan dalil-dalil, bukan untuk menentang Al-Qur'an. وَيَجْعَلْ أَقْوَالَ النَّاسِ الَّتِي تُوَافِقُهُ وَتُخَالِفُهُ مُتَشَابِهَةً مُجْمَلَةً. Setelah Al-Qur'an dan Sunnah sebagai pokok, maka ucapan-ucapan manusia yang kadang mencocoki, kadang tidak mencocoki, kadang sesuai, kadang tidak sesuai, maka itulah yang mutasyabihah, itu yang samar-samar. Kita pegang yang pokok, dan yang mutasyabihah kita hindari, dan kita mengambil yang pasti. Fayuqalu li ashabiha, maka dikatakan kepada para pelaku-pelakunya, ini para ahlul kalam, hadhil alfaz tahtamil kada wa kada, ucapanmu ini mengandung kemungkinan ini dan itu. Fa in aradu biha ma yuwafiqu khabarir rasul qubil, kalau yang dimaksud oleh mereka adalah apa yang mencocoki berita dari rasul, diterima. Tetapi wa in aradu, kalau ternyata mereka menginginkan biha ma yukhalifu, ternyata mereka menginginkan yang menyelisihinya, menyelisih Quran wa sunnah, rudda, ditolak. Wa hadza mithlu lafaz murakkab, seperti lafaz-lafaz yang mereka bikin, seperti lafaz jisim, lafaz murakkab, lafaz tahayyul, lafaz jauhar. Ini lafaz-lafaz yang dipakai oleh ahli kalam. Yang namanya makhluk-makhluk itu, kata mereka ini, ada jisim, ada jirim, dan ada jisim dan jirim. Kalau manusia, kalau batu-batu itu jisim, tapi enggak punya jirim. Kalau malaikat-malaikat dan jin itu jirim, enggak punya jisim. Kalau manusia punya jirim, punya jisim. Ada jasad yang ini terlihat, ini namanya jisim, dan rohnya dikatakan jirim. Kemudian mereka berkata lagi, lihat, lankannya mereka. Setelah kaidah itu mereka tetapkan, maka Allah ini jisim apa jirim? Mulai dibahas. Bagaimana? Firman Allah. Mereka sebagian menentang. Allah tidak dikatakan jisim sama sekali, kata mereka. Berarti mereka tidak bisa menjawab. Dibahas berbagai macam yang tidak perlu dibahas. Sampai ketika kita baca Quran, yadullahi fawqa aidihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Kata mereka, loh, berarti kamu menganggap Allah jisim, ada tangannya. Nah, kalau Allah jisim, kenapa? Tapi kaidahnya, itu kaidah siapa? Saya tanya pada kalian, wahai ahlul kalam, kalimat jisim itu, mada turiduna biha? Kalimat jisim itu apa yang kalian maksudkan dengannya? Apa yang dimaksud? Kalamukum, ucapan kalian jisim, itu mengandung ihtimala, mengandung sekian kemungkinan. Mungkin ini, mungkin itu maksudnya. Kalau yang kalian maksudkan adalah Allah Subhanahu wa taala tidak seperti makhluk yang berjisim ini, iya. Kita katakan amanna, kami beriman bahwa Allah tidak sama dengan benda-benda makhluk-makhluk ini, tidak seperti badan-badan kita. Tapi yang kalian maksud, kalau maknanya menentang Al-Quran, ayat ini berarti bukan tangan, ayat ini berarti bukan mata, ayat ini berarti bukan, dan semua ayat itu kan ditentang seluruhnya. Berarti ini, kamu mengucapkan kalimat batil. Hati-hati. Makanya para ulama menyatakan, kalau ahlul kalam mengajak debat, jangan mau. Jangan mau. Karena selalu ucapan mereka mengandung dua kemungkinan atau tiga atau empat. Kamu mengira kemungkinannya kemungkinan yang benar, ternyata yang mereka maksudkan kemungkinan yang salah. Sehingga kalau ditanya oleh mereka, kalau debat tidak mau. Tapi kalau ternyata mereka langsung berbicaranya, apa Allah itu jisim atau bukan? Bagaimana jawabnya? Hati-hati. Jangan jawab secara mutlak dengan nafi wala isbat. Jangan ditetapkan dengan mutlak, jangan pula ditolak dengan mutlak. Harus dengan kalimat yang tadi diajarkan oleh beliau rahimahullah Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi. Mada turiduna bidzalik? Harus dikatakan seperti ini. Yang kamu maksud di sini itu apa? Kalau begini, iya. Kalau begitu, tidak. Bitafsil, dengan rincian. Kalau maknanya begini, sebagaimana Allah katakan bahwa Allah SWT menggenggam bumi dengan tangan kanannya, maka kami beriman. mau kalian katakan jisim, mau kalian katakan apa, pokoknya Allah berfirman bahwa samawat maqiyatun bi yamini, digenggam dengan tangan kanan Allah Subhanahu wa taala, awal ardu qabdatuhu bi yamini, bumi digenggam dengan tangan kanannya, dan langit digulung oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tangan lainnya. Hadirin azakumullah, ini Al-Qur'an kita terima. Kalau jisim itu maksudnya itu, iya. Tapi kalau kalian anggap jisim itu maksudnya seperti makhluk, tidak. Allah tidak sama dengan makhluknya. Tangannya tidak sama dengan tangan makhluknya. Maka tentunya apa yang dilakukannya dari af'alnya, menggenggam dan sebagainya, tidak sama pula dengan yang ada pada makhluknya. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslim yang saya hormati. Demikian. Contoh lainnya, kalimat murakkab, tersusun. Ya, ini bukan zat yang apa istilah mereka, wungkul satu kesatuan utuh, atau yang tersusun dari ini, dan ini, dan itu. Dibahas oleh mereka. Bagaimana kita menjawabnya? Menerima atau tidak menerima? Murakkab atau ghairu murakkab? Astagfirullahaladzim. Kalian berbicara tentang Allah dengan istilah yang kalian bikin. Kalian bikin istilah itu tentang makhluk. Maka pakai untuk makhluk. Jangan dipakai untuk mengukur Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kalian bertanya tentang Allah murakkab atau ghairu murakkab, katakan fihi tafsir. Apa yang kalian maksud dengan takyif? Kalau yang kalian maksud begini seperti makhluk, tidak. Tetapi kalau maksudnya Allah Subhanahu wa taala memiliki tangan, memiliki ini, memiliki itu, sesuai dengan apa yang dikatakan dalam Quran dan Sunnah, aman nabi, karena disebutkan dalam Quran. Harus dengan tafsir. Jangan menolak dengan secara keseluruhan, jangan menerima secara keseluruhan. Karena mereka adalah orang-orang yang memang ahli ngomong. Sehingga pakai kalimat yang menipu. Dikira maknanya ke sana, padahal maksudnya ke sini. Demikian pula tahayyuz wal jauhar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma hamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.